Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala ta'riful mubahi. Suma qala rahimahullah ta'ala wa laysa fil mubahi min thawabin fi'lan wa tarkan bal wala iqab wala iqabin. Yakni annal mubaha istilahan huwa alladhi laysa fi fi'lihi thawabun wala fi tarkihi iqabun. Wa hadha muradu qawlil asli wa huwa ma wa hadha muradu qawlil asli wa huwa ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Fala yata'allaku bi kulli man fa'alahu wa tarakahu fala yata'allaqu bi kulli man fa'al min fi'lihi boleh atau man fa'alahu boleh sawabun wala iqabun. Wa mahallu ma zukira fi haddil mubahi ma lam tanwi bihi al-qurbata kal aqli bi qasdi taqawi ala ta'ati. Fa in nawaita asbata alaihi fa yadkhulu ma lam tunwa bihi al-qurbatu kal aqli bi qasdi taqawi ala ta'ati fa in nawaita terus fa in nawaita asbata alaihi asbata alaihi fa yadkhulu hina idzin fi haddil mubahi al-mandubu wa yusamma al-mubahu halalan wa jaizan wa talaqan wa amma al-mubahu lughatan fa huwa al-muwassa'u fihi. Tanbihun ismu laysa sawabun fi qawlin nadhimi min sawabin fa min zaidatun wa khabaruha muta'alliqun al-jaru wal-majruru fi qawlihi fil mubahi wa fi'lan wa tarkan kullun minhuma wa khabaruha muta'allaqul jari wal majruri muta'allaqnya bukan muta'alliqnya. Nanti jar majrur muta'alliq dengannya, nah dia namanya muta'allaq. Terus wa fi'lan wa tarkan kullun minhuma tamyizun wa amma nasbuhuma bi naz'il khafidi fa da'ifun wa tanwinu fihi ma naibun anil mudhafi ilaihi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Thumma qala rahimahullah ta'ala wa qala al-nadhib amriti wa laysa fil mubahi min sawabi fi'lan wa tarkan bila ya bal wala iqabin. Mubah itu yang tidak ada pada mubah tersebut pahala. Fi'lan wa tarkan, apakah melakukan atau tidak melakukan. Bal wala iqabin, bahkan tidak ada iqab kalau ditinggalkan sekalipun. Ya. Tapi kalau di al-waraqat aslinya ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Baik. Intinya asy-syari' Allah tabaraka taala memberikan pilihan. Ya, min haitsu zatuhu, dari zat fi'il tadi, baina fi'lihi wa tarkihi. Ya. Naam. Allah memberikan pilihan namanya takhyir. Takhyir ini ada dua nanti. Apakah dengan nas atau mendiamkan, au bisukut. Kalau bin nas misalkan halallahu wa ahallallahul bai', Allah membolehkan jual beli, gitu kan? Ya, atau ada nas yang lain, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fima mata'ul lakum. Nah, juga ada nanti dengan sukut. Dengan sukut yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al halalu ma ahallallahu fi kitabih wal haramu ma haramallahu fi kitabih. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Apa yang Allah diamkan berarti itu diantara apa yang Allah beri kelonggaran, Allah maafkan. Tabarakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Ya. Nah, kata Asy-Syarih Syekh Abdul Latif Al-Quds, Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi Al-Makki, yakni annal mubah, istilahan mubah secara istilah, huwalladzi laisa fi fi'lihi sawabun wala fi tarkihi iqabun. Yang enggak ada pahala ya ketika dikerjakan, enggak dosa juga kalau tidak dikerjakan alias ditinggalkan. Wa hadha muradu qaulil asl. Inilah maksud dari ucapan aslinya di Al-Waraqat, huwa ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ya, nah barakallahu fikum. Jadi sama aja mau dilakukan atau tidak dilakukan. Dari aspek apa? Min jihati sawab wal iqab. Ya, dari aspek apakah dapat pahala atau dapat dosa. Taib. Mana lagi tadi? Nah, kata beliau, fala yata'allaqu bikulli min fi'lihi wa tarkihi thawabun wala iqabun. Maka enggak ada kaitan bagi semua yang dikerjakan atau ditinggalkan, enggak ada kaitannya dengan dosa, pahala atau dosa. Ya, ada pahala atau dosa. Tabarakallahu fikum. Ya. Wa mahallu ma dzukira, ketentuan dari apa yang disebutkan fi hadil mubah, dalam definisi mubah itu ialah kata beliau, ya, ma lam tunwa bihi al-qurbatu, selama tidak diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kal akli, makan kan mubah. Ya, namun kalau ternyata ada niat qurbah, ya, because di taqawi ala ta'at supaya kuat taat kepada Allah. Fa inna waita, kalau Anda niatkan makan, Anda mubah kan? Mubah makan. Ya, asbatta alaih, maka Anda akan ditetapkan pahala tadi. Kalau niatnya untuk taat. Ya, tidur siang niatnya biar kuat ibadah. Main futsal, mubah apa haram main futsal? Mubah. Ya, selama di situ tutup aurat, tidak lalai dari waktu sholat. Ya, apakah niatnya biar kuat, sehat? Nah, itu ibadah. Fa yadkhulu hina idzin fi haddil mubah al-mandubu. Berarti ya, dalam definisi mubah ini juga masuk al-mandub. Sunnah wa yusamma al-mubah halalan. Mubah juga dinamakan halal, jaizan, talakan. Amal mubah lugatan fahuwal muwassa' fi. Ya, mubah secara bahasa dia maknanya sesuatu yang dilapangkan. Tabarakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Ya. Jadi mubah ini kalau kita bagi, para ulama membaginya jadi dua. Ya, ibahah syar'iyah, ibahah aqliyah. Kalau ibahah syar'iyah, madalla 'alaiha khitabus syara'. Yang ditunjukkan oleh khitabus syara', imma bin nas wa imma bisukut. Ya. Taib. Nah, adapun ibahah aqliyah, ibahah al-muta'alliqah bima ya qabla wurudi syara'. Bima qabla wurudi asyara'. Itu ibahah yang berkaitan dengan hal-hal yang sebelum ya terdapat syariat akan penghalalan atau ya apa namanya, ada pengharaman atau pengharaman, penghalalan. Nah, ini tabarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Kemudian kata Kiai Haji Abdul Hafid Al-Qudsi, ya, tanbihun. Nah, di sini perlu diperhatikan, ismu laisa sawabun, kan di nadham walaisa fil mubahi min sawabi, minnya ini biasa ya, fi'il itu fi'il madhi, kalau didahului oleh nafyun ya, fa'ilnya boleh pakai min za'idah. Misalnya saya katakan begini, maqoma ahadun fil fasl, gitu kan, maqoma ahadun fil fasl. Nah, boleh saya katakan maqoma min ahadin fil fasl. Nah, itu. Nah, kata Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi Kata beliau, ismu laisa sawabun fi qaulin nadim min sawabi fa min, maka huruf min itu zaidatun. Zaidah. Wa khabaruha, khabarnya apa? Muta'allaqul jari wal majrur. Bukan muta'alliq ya, muta'allaq. Ya. Kan jar majrurnya itu mana? Min apa? Fil mubahi min sawabi fi'lan wa tarkan bal wala iqabi. Nanti yang ada kaitannya dengan jar majrur. Ya, misalkan saya katakan laisa ya zaidun ya apa namanya laisa rajulun ya biqaimin, tidak ada pria yang enam laisa zaidun ya biqaimin, laisa zaidun biqaimin. Nah aslinya biqaimin itu bukan khobar, kalaupun dia kan khobarnya si kana wa akhwatuha itu ya aslinya khobar mubtada ya. Nah kalau khobar mubtada kan terbagi menjadi dua, khobar mufrad sama ghairu mufrad. Nah kalau ghairu mufrad kan ada jumlah ya, ada sibul jumlah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau sibul jumlah. Nah sibul jumlah aslinya itu bukan khobar ya, aslinya dia adalah muta'alik dengan khobar yang mahdhuf. Nah khobarnya itu bisa jumlah ya atau sibul jumlah, apa bisa jumlah fi'liyah atau ismiyah. Saya katakan Zaidun fil fasli. Nah fil fasli itu muta'alik dengan khobar. Ya takdirnya apakah fi'il istaqarra fil fasli atau isim. Zaidun mustaqirun fil fasli. Nah mustaqirun namanya muta'alak. Istaqarra tadi namanya muta'alak. Maka di sini kita baca ya khobarnya muta'alak al-jar wal majrur fi qawli fil mubah. Ya. Walaysa fil mubah. Fil mubah itu dia nanti muta'alak jar majrur ya, yang muta'alak itu khobar muqaddam ya, khobar muqaddam. Paham gak sini? Ya, nanti karena isimnya min sawabi ya, itu isimnya isim mu'akhor dari laisa. Berarti ya? Gampang. Mana lagi tadi? Wa fi'lan wa tarkan kullun minhuma tamyizun. Nah, adapun fi'lan wa tarkan tamyiz. Wa amma nasbuhuma binasil khafid fadaif. Adapun kalau ada yang mengatakan oh nasabnya fi'lan wa tarkan itu ya apa namanya dengan dinazak dihilangkan ya amil jar, maka itu dhaif kata beliau. Wa tanwinu fihima naibun anil mudhofi ilai. Nah tanwinnya adalah pengganti dari mudhofun ilai. Ini lughah. Namun cukup kita katakan dia tamyiz sudah selesai. Nah, bisa dipahami sini ya. Namun perlu diperhatikan ya ikhwah, mesti ada idhofatu qaid dari ta'rif di sini. Ya. Malai kan kalau di aslinya malai yusabu ala fi'lihi berarti masuk juga makruh di sini. Wala yu'aqabu ala tarkihi berarti juga masuk di sini mandub sebagaimana yang dijelaskan oleh Kiai Haji Abdul Hamid. Ya. Mesti ada qaid. Ya, qaidnya apa? Qaidnya itu zatuhu. Ya. Maka mubah min haitsu huwa, ya. Mubah dari definisi mubah itu seorang hamba diberi pilihan. Ma bainal fi'l wa tark, gitu kan? Mau melakukan apa enggak? Ya. Taib. Nah, kalau berkaitan dengan wajib, maka mubahnya menjadi wajib. Kalau berkaitan dengan mandub, maka mubahnya menjadi mandub. Kalau berkaitan dengan yang diharamkan, maka mubahnya menjadi muharram. Wahakadha. Ya, misalkan begini. Contoh nih, makanya ada qaidnya itu, ada ketentuannya itu, bidzatihi. Ya, bidzatihi atau zatuhu. Ya, makanya para ulama menyebutkan ma khayyara asy-syari fihi min haitsu dzatuhu baina fi'lihi wa tarkihi, yang mana syari Allah tabaraka taala memberikan pilihan pada hamba ya pada zat perbuatan tadi, apakah mau dilakukan atau tidak dilakukan. Misalkan al-masyu ilal masjid, jalan kaki ke masjid ya, min haitsu huwa, dari aspek jalan kaki itu sendiri ma hukmu, hukumnya apa? Hukmuhu annahu mubah. Ya, hukumnya mubah. Taib. Namun apabila sholat itu tergantung, kita mau sholat ke masjid itu tergantung kepada jalan kaki, maka karena hukmul masyi wajiban. Ya, menjadi wajib. Ini kalau kita katakan sholat berjamaah di masjid, nah, wajib apa? Kifayah apa fardu ain apa fardu kifayah? Nah, itu di luar itulah ya, pokoknya di sini. Ya. Karena kenapa demikian? Li'annahu ya. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan perbuatan yang wajib tadi. Paham enggak sini? Ya. Namun biwujubihi bil qasdi as-sani. Wajibnya itu karena maksud yang kedua, la bil awal. Bukan yang awal tadi. Paham ya? Nah, juga ada qaid yang bagus tadi dari Kyai Haji Abdul Hamid, wa mahalu madzukira fi haddil mubah ma lam tunwa bihi al-qurbatu. Ya, mubah itu semua perbuatan mubah selama tidak diniatkan adanya qurbah. Pendekatan diri kepada Allah. Yang itu yang dicatat itu. Makan, minum, ya. Ngopi-ngopi, ma hukmu syurbil qahwah? Mubah. Mubah. Ya. Taib. Zakartu al-qahwah. Idan kharaja bi hadha at-ta'rif kapal api. Hah? Kapal api. Ini enggak termasuk ya, kapal api ya. Ini enggak termasuk. Nah, kharaja bi hadha at-ta'rif ya, kapal api. Nah, mantau minum itu kan. Syariba mantau kapal api. Oh, biarin aja dia. Nah, itu. Ah, itu. Itu namanya aja tuh. Ya, yang namanya nama la ya taghayyur. Enggak berubah. Ya, i'tibar itu al-haqiqah. Hakikat bukan ya nama gitu. Gitu. Bunga namanya bunga, hakikatnya riba gitu Mas Nanta. Ayo lo, apa lagi? Ya, ngopi mubah. Nih, kita daros di sini. Ya, thalabul ilmi hukumnya apa sih? Tergantung kita belajar ilmu alat fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ibadah enggak? Ibadah. Nah, dengan ngopi jadi ini apa namanya? Jadi semangat. Maka dapat pahala enggak? Ini enggak ada kopinya. Gimana anda mau semangat coba? Baristanya malas. Nah. Musli, giran rapat aja dibikinin kopi. Giran gua ngajar sini enggak dikasih kopi. Parah nih Musli nih. Giran rapat aja sama Papardi bikinin kopi sama Pak Edi. Kita harus enggak dibikinin kopi ya? Waduh. Hah? Air putih ya. Keselak aneh. Dari tadi kembung minum air putih. Apalah daripada enggak ada. Ya, gitulah. Ya, mana kita tadi? Baik. Nah, sekarang kalau saya tanya. Halil mubah makmurun bih. Mubah diperintahkan enggak kalau begitu? Enggak diperintahkan. Enggak diperintahkan dari aspek apa? Min jihati dzatihi. Dari aspek zat fi'il mubah tadi. Ya. Sekarang kenapa dia laisa makmuran bihi? Karena begini. Tadi saya contohkan tadi apa? Al-masyu ilal masjid. Ya. Ila ada isolah. Halil abdu makmurun bil masyi ilal masjid. Apakah seorang itu diperintahkan untuk jalan ke masjid? Ada enggak dalil? Ya. Min haitsul masyu. Ada enggak? Ya. Imzi ilal masjid gitu. Ya ayyuhalladzina amanu gitu. Oh, orang beriman, jalan akan ke masjid. Ya. Innamal mu'minun yamsu ilal masjid. Innamal mu'minuna yamsuna ila masajidillah. Itu ada kayak gitu? Enggak ada. Taib. Naam. Dari zatnya. Assalamualaikum. Terus saya tanya lagi. Ya, halil mubah minal ahkam asy-syar'iyyah? Hah? Ya, ikhwah. Mubah termasuk ahkam syar'iyyah enggak? Naam. Ya. Karena Allah memberikan pilihan bainal fi'il wa tark. Ya, berarti minal ahkam syar'iyyah. Ya. Kayak tadi wa halallahu al-bai', Allah menghalalkan jual beli. Baik. Ada sekali segolongan kalangan mutakalimin ahlul kalam yang mengingkari mubah masuk ke dalam syariah. Ini ajib ini. Ini menyelisihi ijma. Taib. Siapa di antaranya? Sahibul Waraqat sendiri. Al-Juwayni. Di mana di Al-Waraqat? Emang ada ngomong kayak gitu? Enggak ada di Waraqat kan bukunya. Ya namanya Waraqat berapa lembar? Di mana? Di Al-Burhan. Beliau mengeluarkan mubah minal ahkam asyariyah. Ya. Tapi berikutnya makruh, ya. Dibaca berikutnya di sini. Makruh, ya. Siapa? Faris, baca Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ta'riful makruhi wal harami. Tsumma qala rahimahullah ta'ala wadhabitul makruhi aqsu ma nudib. Kadzalikal haramu aqsu ma yujib. Ma yajib. Ma yajib. Paham di sini makna matan, makna nadhamnya? Dhabitul makruhi, ketentuan makruh definisinya aqsu ma nudib. Lawan dari apa yang disunnahkan. Ya, wa kadzalika al-haramu, demikian pula haram, aqsu ma yajib, lawan dari apa yang diwajibkan. Ya, apa yang diwajibkan. Kalau di Al-Waraqat, al-wal makruhu ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Apa yang diberi pahala kalau ditinggalkan? Tidak diberi iqab. Ya, apabila dilakukan itu kalau di mana, di Al-Waraqat yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Al-Juwayni Imamul Haramain. Nah, lanjut Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullah ta'ala ya'ni anna dhabitul makruhi aqsu dhabitil mandubi. Baik, namun perlu diperhatikan ya, kata beliau sini, ketentuan makruh itu lawan dari ketentuan mandub. Ya, semua mesti ada qaidnya ya. Qaidnya itu apa? An-niyah. Qaidnya itu niyah. Ada pengikatnya, ada syaratnya, niat. Kapan seorang diberi pahala ala tarkihi, ya? Mayusabu ala tarkihi. Ya. Kalau dia ada niat di situ. Walu yu'aqab ala fi'lihi, yang maknanya apabila seorang melakukan suatu hal yang dimakruhkan, la yu'aqabu. Namun bukan sekedar la yu'aqab, lakinnahu yudzan. Nah, lakinnahu yudzam. Namun dia di sini, dia dicela di sini. Terus lanjut. Fahuwa ma yuthabu ala tarkihi imtithalan. Nah, ini koidnya nih. Dijelaskan oleh Kiai Haji Abdul Hamid. Yang dia diberi pahala kalau dia ditinggalkan imtithalan. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Anjuran Allah. Terus. Rida'i nahi syar'i. Nah, karena ada penyeru larangan syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus wala yu'aqabu ala fi'lihi. Lakin yuzam, gitu ya. Ada qaidnya juga. Wala yu'aqab ala fi'lihi, lakin yuzam. Sahibuhu yuzam. Ya, dicela di sini. Taib. Misalkan gini. Law anna insanan iltafata fi salatihi li ghairi hajatin. Fahal yu'aqab ya akhah? Ya. Ada orang celingak-celinguk dalam sholatnya. Celingak-celinguk, bukan bergerak. Ya, iltifat, matanya gini. Matanya celingak-celinguk. Matanya menoleh kiri kanan, bukan bergerak. Yang bikin berpengaruh kepada keabsahan sholat, bergerak yang tanpa hajat. Ya. Dia diikop enggak? Enggak. Ya, hal huwa madzmum? Tapi dicela enggak? Nah. Huwa madzmum. Baik, barakallahu fikum. Ya. Ini ya, ini penting di sini. Terus fa kharaja bima yusabu ala tarkihi huna al-wajibu wal-mandubu wal-mubahu. Taib, maka keluar dari ketentuan apa yang diberi pahala, ma yusabu ala tarkihi huna, kalau diberi pahala dilakukan tadi dengan qaid niat al-wajib. Wajib enggak termasuk di sini. Ya, kalau ditinggalkan. Justru wajib kalau ditinggalkan berdosa. Mandub juga demikian. Ya. Mandub ya, justru dianjurkan untuk dilakukan. Mubah tadi sudah definisi. Terus wa bima la yu'aqabu 'ala fi'lihi al-haramu. Ah, keluar ketentuan dari tidak diberi hukuman 'ala fi'lihi al-haram. Haram kalau dilakukan yu'aqab, ya, yu'aqab. Terus wa qalu an-nadhimi kadzalika al-haramu ay al-mahdzuru wal-mamnu'u syar'an. Nah, ini berarti makruh beliau sudah selesai di sini ya. Ya. Ada ta'rif yang bagus dari para ulama akan haddil makruh ma talaba syari' ya. Tarkahu talaban ghairu jazimin gitu. Ma talaba asy-syari' tarkahu. Ma talaba asy-syari'u tarkahu talaban ghairu jazimin. Itu yang bagus yang diterangkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Ma talaba asy-syari' yang syari' Allah tabaraka taala menuntut seorang hamba tarkahu agar ditinggalkan perbuatan tersebut, namun tolaban ghoiro jazimin. Ya, tuntutannya itu tidak jazim, tidak tegas. Ya. Taib. Ini makruh, definisi makruh ini kan definisi istilahnya kalangan usuliyun. Ya, adapun dalam ucapan salaf, kalau makruh, salaf dulu ngomong makruh, yutlak alal muharram. Ya, diitlakan kepada hal-hal yang diharamkan. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbih makruha, ai muharraman. Gitu, muharraman. Ah, Imam Ahmad pernah mengatakan wa ana akrah. Saya memakruhkan salat menghadap kuburan. Maksudnya apa? Muharrimu, aku mengharamkan. Ya. Nah, hukum masalahnya demikian. Alalisani filisani syari' alal muharram. Ya, illa idza dala alaihi ala annahu yuridu bil karohah. Ai karohatu tanzih. Maka karohah itu ada dua. Karohah tanzihah. Karohah tahrim, makruh, makna yang ada tahrim, pengharaman. Ya, yang kita kenal. Yang satu lagi, karohah ada makruh tanzih. Tanzih ini apa? Ya, tanzih kan berasal dari kata nazzaha yunazzihu tanzihan. Ingin mensucikan syariat itu. Artinya itu yang kita kenal sekarang. Yang ini adalah definisinya. Mayusabu ala tarkihi binniya walayaqabu ala fi'lihi. Nah, kalau di definisi salaf dulu makruh ya muharram. Ya, makruh itu adalah muharram. Baik. Nah, di antara kekeliruan yang sering terjadi dibawa lafadz-lafadz syar'iyah kepada mustalah yang saat ini. Ya. Taib. Misalkan makruh yang ada di nas Al-Qur'an terkait tadi, qulu dzalika sayyi'un 'inda rabbika makruha, dibawa kepada definisi yang sekarang. Ya, ini keliru ini. Paham enggak itu? Nah, ini keliru. Sama lah kayak sunnah dalam definisi syariat. Misalkan sunnah itu kan maknanya kalau dalam bab akidah ya lain. Sunnah. Ya. Fa'alaikum bisunnati. Loh, dibawa kepada apa? Fikih. Nah, fikih dibawa kepada akidah. Sunnah itu bukan sekedar kalau dikerjakan berpahala tinggalkan gak apa-apa. Wajib kita berpegang dengan sunnah. Nabi yang bilang, alaikum bisunnati. Wasunnatil khulafa rasyidin. Ini kok balik-balik. Ini juhala ini. Juhala dikasih ngomong kayak begitu. Nah, ya kan? Ya, itu aneh itu, ajaib itu. Nah, ini saya sering lihat itu ya, berapa kali di mana? Di medsos ada ikhwah gitu kayak enggak pernah belajar usul, malu-maluin aja kan kayak gitu. Wajib berpegang teguh sama sunnah, bukan sunnah itu kalau ditinggalkan enggak apa-apa. Lah, ini nah, makanya ini, begitu juga makruh juga demikian. Ya. Dibawa lafadz-lafadz syar'iyah ya, makruh yang di istilah salat tadi makna yang haram dibawa kepada yang sekarang definisi usul fikih. Itu keliru. Ya. Taib, barakallahu fik. Lanjut Faris. Aqsu ma yajib ay wa dhabitul harami aqsu dhabitil wajibi. Fa huwa ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Wa yakfi fi sidqil iqabi ala al-fi'li wujuduhu li wahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi. Aw yuradu tarattubu istihqaqil iqabi ala fi'lihi fala yunafil afwa kama taqaddama fil wajibi. Baik. Wa qulu nadhim wa kadzal haram. Kalau di Al-Waraqat ya, narasinya itu bukan haram tapi al-mahdzur. Al-mahdzur ya al-muharram, ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Ya, ini juga mesti ada qaid tadi. Ma yusabu ala tarkihi binniyah ya wa yu'aqabu ala ya fi'lihi. Naam, barakallahu fikum. Naam, kata beliau ay al-mahdzur, al-mamnu', yang dilarang, yang terlarang syar'an secara syar'i, aqsu ma yajib, lawan dari wajib. Ya. Nah, berarti definisi makruh itu tinggal kayak tadi kan, kalau tadi kalau makruh ma talaba syari' tarkahu talaban ghairu jazimin, berarti ghairunya itu dihilangin aja. Berarti ma talaba syari' tarkahu talaban jaziman. Baik, barakallahu fikum. Ya. Nah, kata beliau di sini wadhabitul haram aqsu dhabitil wajibi. Ya, berarti maksudnya ke definisi dari haram ketentuannya itu lawan dari ketentuan wajib. Fa huwa mayusabu ala tarkihi imtisalan. Ini koidnya penting nih, imtisalan. Ya. Ya, wujud dunia fitarki. Gitu, yang diberi pahala kalau ditinggalkan. Wa yu'aqabu ala fi'lihi. Ya, dan diberi hukuman kalau ditinggalkan. Ini penting nih, imtisalan. Ma yusabu ala tarki. Karena ada orang yang meninggalkan yang haram, gak dapat pahala, justru dapat dosa. Udah dicatat. Ya. Digerebek Satpol PP, udah buka celana. Gak jadi zina, digerebek Satpol PP. Digerebek istrinya. Hah? Digerebek istrinya kan? Lagi di lokalisasi pelacuran. Digerebek Satpol PP. Ngangkat celana, enggak jadi zina. Hah? Yu'aqab au yusab ya ikhwah hadzal rajul? Yu'aqab. Hah? Dalilnya apa? Nabi SAW mengatakan al-qatilu wal maqtulu finnar. Ya. Pembunuh dan yang terbunuh di neraka. Sahabat bingung, kalau yang di ngebunuh ya, yang terbunuh gimana? Ya, li'annahu kana harison ala qatli akhi. Karena dia udah antusias untuk bunuh saudaranya, dia kebunuh duluan. Ya. Hadis tentang orang yang masuk ke mulut goa tuh ya ikhwah. Kemudian dia bertawasul dengan amal soleh. Salah satu amal soleh yang dia jadikan tawasul kepada Allah itu kan bertawasul dengan amal soleh, boleh ya? Boleh. Ya, Rabbana amanna faghfir lana wa qina adzabannar. Tuh Allah ceritakan tuh. Orang yang minta kepada Allah ya, agar dia diampuni dan dibebaskan dari neraka, disebutkan amal dia itu berupa iman. Rabbana amanna, wahai Rabb kami, kami telah beriman gitu. Dia tuh amal dia tuh iman. Baru dia minta dia, faghfir lana, ampuni kami, wa qina adzabannar. Juga hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud tentang beberapa pemuda yang masuk ke mulut goa. Dari atas batu besar jatuh ke mulut goa. Gak bisa keluar. Bertawasul dengan amal soleh. Salah satunya apa? Diceritakan, ya Allah, saya dulu punya sepupu cantik jelita. Ya. Tapi dia gak mau sama saya. Sampai wanita sepupu itu, sang sepupu yang cantik itu, butuh uang. Mendesak kepada saya persyaratkan zina. Karena butuh, dia mau. Tapi ini perempuan soleha. Sampai dia udah duduk di paha perempuan tadi, udah bentar lagi perempuan yang mengatakan ittaqillah, takut kamulah pada Allah. Akhirnya dia bergetar takut pada Allah, udah duduk di paha perempuan, perempuan idaman dia, dipakai lagi celananya, dia tinggalkan perempuan tadi, dia bertobat pada Allah. Dapat pahala enggak? Dapat. Tapi kalau pakai celana karena digerebek Satpol PP, dapat dosa. Hah? Dapat dosa. Hah? Ada apa Rizky? Kok ngeliat ke mantok? Hah? Iya dan bila. Kok Rizky lihat ke mantok? Nah, ini koidnya penting imtisalan. Ya, mesti ada imtisalan. Nah, ini Al-Jua ini terpengaruh dengan Ahlul Kalam. Ahlul Kalam kebanyakan mereka Mu'tazilah. Mereka berkeyakinan kalau orang sudah jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan, maka dia mesti diazab. Ya, dia mesti diazab. Taibar kalafikum. Mana lagi tadi? Udah diterjemahin semua? Wa yakfi fi sidqil iqab, dan sudah cukup. Ya, kelayakan seorang tadi dapat iqab kalau dia melakukan hal yang diharamkan, alal fi'li dari perbuatan yang haramkan tadi, sudah cukup wujuduhu li wahidin minal usati. Yaitu keberadaan iqab tadi kepada salah seorang dari pelaku maksiat, ma'al afwi min ghairi, namun disertai pemaafan kepada selain orang tadi. Namun ini kan perkara ukhrawi ya, ikhwah ya. Di akhirat kita enggak tahu apa yang terjadi di akhirat. Apakah ya al-usah apakah ahlul kabair semuanya pasti diazab, atau ada satu orang aja yang diazab yang lain enggak? Allah alam. Namun memang nas-nas itu ada yang menunjukkan ada yang diampuni, ada yang diazab. Makanya Nabi melihat ada pezina yang laki-laki perempuan telanjang di dalam gua masuk kobaran api besar. Siapa itu? Mereka para pezina. Ada orang yang berenang di lautan nanah darah. Siapa itu? Mereka adalah pemakan riba. Intinya ini ada pelaku-pelaku maksiat yang di neraka. Juga ada hadis-hadis yang dimaafkan. Ya, hadis bitokoh misalkan. Tahu hadis bitokoh kan? Hadis kartu. Ya, dia udah frustasi karena dia perlihatkan catatan amal keburukan dia itu sijilatnya sejauh mata memandang, udah frustasi dia. Waduh. Sampai Allah katakan, ya, hal tungkiru. Ya. Hafadzati, apakah kamu mengingkari para malaikat penjaga apa? Hafadzahku, malaikat hafadzah itu yang ada di rumah kita. Penjaga kita. Ya. Kata dia, enggak, udah frustasi. Ya, akhirnya Allah keluarkan kartu la ilaha illallah di tokoh. Sampai dia bilang apa gunanya? Ditimbang. Ya. Di dua daun timbangan seluruh sijilat dia itu. Ya. Dan satu bitokoh. Ternyata berat bitokoh, Allah ampuni. Ya, Allah ampuni. Itu kan juga ada yang diazab, ada yang enggak diazab. Allah alam. Makanya kata Allah, ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa mengampuni dosa selain syirik tadi, namun liman yasha. Semua itu sesuai dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja dari kalangan hamba yang muwahhidin. Allah, ya, dan di hadis-hadis Nabi sebutkan, nanti di ahli surga ada yang namanya jahannamiyun. Siapa itu jahannamiyun? Ya, para pelaku dosa besar, ahli tauhid yang masuk neraka, dia tidak diampuni. Namun dibakar di neraka kafarot. Kafarot sehingga suci dia. Nanti pas masuk ke surga, dia udah suci dari dosa-dosa. Tabarakallah. Bisa dipahami sini ya. Nah. Au yuradu tarattubu istihqaqil iqab, atau juga bisa dimaksudkan mengakibatkan keberhakan, kelayakan dapat hukuman ala fi'lihi atas perbuatannya. Fala yunafi al-afwa. Namun hal ini tidaklah menafikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kama taqaddama fil wajib. Nah, ini bagus ya. Nah. Nanti kalau kita tanya apa sih siyak dari tahrim, ayat-ayat atau hadis-hadis redaksinya itu seperti apa? Nanti ada yang namanya an-nahyu al-mutlaq, larangan mutlak, ada yang nas at-tasrih bitahrim, ya, ada yang nas yang jelas, atau adanya wa'id alal fi'il, ya, ancaman dari perbuatan tersebut dan yang lainnya. Ya, terus lanjut, Faris. Hadza wa inna ma qayyadna tarattub as-sawabi 'ala tarki fil makruhi wal harami bil imtithali. Di anna al makruhati wal muharramati yukhrijul insana min ahdatiha bi mujarradi tarkiha wa illam yash'ur biha fadlan anil qasdi ila tarkiha lakinnahu la yatarattabu thawabu ala tarki illa idza qasada bihi al-imtithala. Baik. Hadza innama qayyadna, ini yang kita berikan pengikat di sini atau kita berikan syarat di sini. Innama qayyadna tarattubas sawab. Kita ya berikan syarat akan adanya akibat pahala ala tark. Ya. Kalau ditinggalkan hal yang makruh dan haram bil imtisal, dengan adanya niat imtisal. Niatnya itu karena Allah. Li'anna al-makruhati wal-muharramati, karena segala hal yang dimakruhkan dan yang diharamkan itu yukhrijul insana min uhdatiha, mengeluarkan seseorang dari perlindungan kepada dia. Ya, siapa yang enggak sholat subuh, siapa yang enggak sholat asar gitu kan. Dia, siapa yang enggak sholat subuh, dia udah enggak ada lagi zimmatullah kepada dia. Ya, udah enggak ada lagi zimmatullah kepada dia. Siapa yang enggak sholat asar, seakan-akan dia kehilangan seluruh keluarga dan hartanya. Nah, ini berarti dia sudah keluar dari uhdah, ya, dari perlindungan. Bimujarradi tarkiha, karena dia meninggalkan tadi itu. Ya, meninggalkan yang apa namanya? Meninggalkan perbuatan yang diwajibkan kepadanya. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, ya, umirtu an uqatilan nas ayaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqam shalah wa ita uzaka. Fa in fa'alu dzalik asamu minni dimahum wa amwalahum ila bihaqha. Gitu kan? Kalau orang sudah mau mengikuti dakwah, ya, yang Rasul mengatakan aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat, zakat. Kalau mereka sudah melakukan, terjagalah ya, darah mereka, harta mereka, gitu kan. Ya. Begitu, terjaga. Nah, kalau mereka meninggalkan, enggak salat, udah enggak terjaga tuh darahnya. Iya. Enggak terjaga darahnya. Seluruh madhab menangkap orang tersebut untuk dibunuh. Adapun masalah dikafirkan secara ta'yin muayyan, nah ini baru khilaf orang yang enggak salat. Ya. Ulama Syafi'iyah aja khilaf, walaupun yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i ya, tidak sampai kafir. Ya. Namun ulama Syafi'iyah banyak yang mengkafirkan, sama seperti yang mu'tamad dalam madhab Imam Ahmad. Paham gak sini? Namun semuanya sama, menghukum mati orang yang gak sholat. Berarti udah gak terjaga lagi tuh. Ya, udah gak terjaga lagi darahnya. Paham gak sini? Nah, orang yang bayar zakat sama juga demikian. Diambil paksa. Diambil paksa. Kalau dia ngelawan, diperangi. Dia ngelawan, dibunuh. Dia, sebagaimana terjadi di masa Abu Bakar. Orang yang mau bayar zakat, diperangi. Diperangi, berarti udah keluar dari uhdah, dari perlindungan. Bimujarradi tarkiha, karena dia meninggalkan tadi, meninggalkan yang wajib. Karena dia nggak mau bayar zakat, dia nggak mau sholat. Wa ilam yashur biha, walaupun dia nggak ngerasa gitu. Fadlan apalagi anil qasdi ila tarkiha, apalagi kalau dia ya memang bermaksudkan untuk meninggalkan tadi. Ada orang nggak merasa, dia nggak merasa dia meninggalkan suatu yang wajib. Keluar dia dari uhdah, dari perlindungan. Apalagi yang memang sengaja dia. Paham gak sini? Taib. Nah. Mana lagi tadi? Lakinnahu la yatarattabu as-sawabu ala tarki illa idha qasada bihi al-imtisala. Namun, yang namanya pahala itu tidaklah ya menjadi apa namanya menjadi sebab ya. Pahala itu apa namanya mengakibatkan ya, dapat pahala dengan ditinggalkan sesuatu hal yang haram kecuali kalau diniatkan tadi imtisal, adanya niat kayak tadi. Tapi barakallahu fik. Ya, terus lanjut Paris sedikit. Fa'in qila wa kadzalika al-wajibatu wal-mandubatu la yatarattabu thawabu 'ala fi'liha illa idza qasada bihi al-imtithala. Fal jawabu annal amra kadzalika walakinnahu lamma kana katsirun minal wajibati la yata'atta alityanu biha illa idza qasada bihi biha alimtaisala. Baik, nah perhatikan sini. Fa in kila kalau ada yang bertanya. Kadzalika al wajibat wal mandubat. Demikian pula berarti dong dengan wajibat dan mandubat. Enggak ada pahala. Enggak mesti langsung dapat pahala ala fi'liha. Kalau sekedar melakukannya. Illa idza qasada bihi al-imtisala. Kecuali kalau dia memang meniatkan imtisal, melaksanakan perintah Allah. Maka jawabannya innal annal amra kadzalik. Bahwa perkara tersebut memang demikian. Betul, ada orang sekedar melakukan sholat, enggak ada niat, dapat pahala enggak? Enggak ada. Ya. Ada orang nafkahin istri, enggak ada niat, dapat pahala enggak? Namun sah enggak? Sah. Nanti kan di definisi wajib kemarin. Ya, di definisi wajib kemarin. Ada yang sah dengan niat, ada yang tanpa niat juga sah. Ya, namun urusan pahala mesti ada niat. Ya, mesti ada niat. Lakinnahu lama katsirun minal wajibat. Namun tatkala banyak kewajiban la yata'atta al-ityan biha illa idza qasada biha al-imtisala, yang tidak mengakibatkan kalau dikerjakan tadi kewajiban-kewajiban tadi kecuali dia niatkan imtisal, huwa kullu wajibin. Ini udah dibaca? Baca. Wa huwa kullu wajibin la yasihhu fi'luhu illa biniyatin. Yaitu segala kewajiban yang tidak sah dilakukan kecuali dengan niat. Terus. Lam yahtajja ila taqidi bidzalika. Nah, berarti kewajiban yang enggak sah kecuali dengan niat ini enggak butuh kepada taqyid seperti ini. Taqyid mesti niat imtisal, enggak perlu. Terus. Wa in kana ba'dul wajibati tabra'u adh-dhimmatu bi fi'liha wa la yatarattabu ath-thawabu 'ala dhalika illa idza qasada al-imtithala. Taib, walaupun sebagian kewajiban tidak lepas tanggung jawabnya hanya sekedar melakukannya dan tidak berefek kepada pahala atas perbuatan tersebut kecuali jika dia maksudkan adalah imtisal. Ya, niat melaksanakan perintah Allah. Terus kana faqati zaujati waraddil maghsubi wal wada'i wa ada'id duyuni wa ghairi dhalika mimma yasihhu bi ghairi niyatin. Nah, spesial nafaqatiz zaujat, menafkahi para istri, waraddil maghsub, mengembalikan barang yang dirampas, wal wada'i, mengembalikan barang titipan, wada'id duyun, ya, membayar hutang dan yang lainnya, mimma yasihhu bi ghairi niyah. Ya, dari perbuatan yang lainnya yang memang udah sah walau tanpa niat sekalipun. Ya. Masih bisa lanjut, Pak Cukup? Sah aja, mantap. Ya, ada apa? Masih sore kok. Ya. Cukup kali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.